إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حفظكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur pada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih berada dalam ketaatan berupa talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, karena amal yang kita lakukan ini sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Jika tidak bermanfaat harta, kedudukan, keluarga, amal-amal kita ini yang akan menemani kita di hari kiamat nanti. Ikhwati fillah hafizakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adab Al-Adabil Mufrad, di mana kita pada kesempatan ini akan membahas bab birrul ab, bab berbakti kepada ayah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wahib ibn Khalid an ibni Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abar qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad sampai sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan man abar, siapa yang berhak aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Bertanya lagi pertanyaan tadi, kemudian siapa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Bertanya lagi tadi yang penanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, ummak, ibumu. Bertanya lagi penanyanya, kemudian siapa ya Rasulullah yang berhak aku berbakti kepadanya? Baru Rasulullah SAW menjawab, abak, bapakmu. Hadis yang ke-6, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Bishr bin Muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad sampai sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untukku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Bertanya lagi orang tadi, Maka jawab Rasulullah SAW, ya, berbaktilah kepada ibumu. Ya. Orang tadi bertanya lagi juga dengan pertanyaan yang sama. Maka Rasulullah SAW menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Maka pada pertanyaan yang keempat, ya, Rasulullah SAW menjawab, berbaktilah kepada bapakmu. Ya. Dua hadis ini dijelaskan oleh Al-Allamah Syekhuna Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, di mana beliau berkata, "Fi hadzainil haditsaini bayanun wadhihun wa tawjihun nabawiyyun karim muqtadahuma anna minal wajibatil 'azimati birrul walidain." Pada dua hadis ini terdapat penjelasan yang jelas dan arahan, bimbingan dari Nabi yang mulia, di mana kandungan dua hadis ini menunjukkan bahwa di antara kewajiban yang besar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ghair anna lil ummi minal birri salah satu arba'il birr, ya. Hanya saja berbakti kepada ibu porsinya, ya, 3/4, ya. Seorang ibu memiliki hak 3/4, ya. Sedangkan ayah memiliki 1/4, ya. Sisanya 1/4, ya. Hak untuk mendapatkan bakti anaknya, ya. Karena dalam hadis, dua hadis tadi, ya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali perintah untuk berbakti kepada ibu. Yang menunjukkan seorang ibu memiliki hak 3 kali. Ya. Kemudian seorang ayah memiliki 1. Ya. Wadhalika lima tahammalathu minal masyaki min bidayatil hamli ila ma la nihayata lahu muddata hayatiha. Kenapa seorang ibu memiliki hak yang lebih besar daripada ayah? Karena beban yang dipikul oleh seorang ibu, ya, dari mulai hamil sampai waktu yang tidak terbatas, ya, selama beliau hidup, selama ibu hidup, ya, beban yang dipikul oleh seorang ibu itu tidak ada batasnya selama beliau masih hidup, ya. Fil hamli wa fil wiladati wa fil radha'ati wa fit tarbiyati kama huwa ma'lumun lil uqala'i, ya. Fala yajuzu li ahadin an yuqabila al abawaini bil jafa'i wal ihmali wal i'radi an huquqihima. Di mana seorang ibu ketika hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, ya, memiliki penderitaan, ya, beban, ya, dimulai dari hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak sampai besar, ya, sampai bisa mandiri, dan ini sudah diketahui oleh semua orang yang berakal, ya, bahwa seorang ibu itu memiliki beban penderitaan yang berat, ya, membesarkan anaknya. Maka tidak boleh seseorang untuk membalas kedua orang tuanya dengan jafa, ya, wal ihmal, ya, dengan sifat yang kaku, melalaikan, tidak menunaikan hak kedua orang tua. Wa rubbama asaa ilaihima bil fi'li wal qawli wa hadza minal jaraimil azimah. Dan terkadang seorang anak itu menyakiti kedua orang tua dengan perbuatan dan perkataan. Dan ini, perbuatan menyakiti kedua orang tua, termasuk kejahatan yang besar. Fahinama amarallahu bi'ibadatihi wahda duna siwah qaranaha bita'atil abawaini faqal wa'budullaha wala tushriku bihi syai'ah wabilwalidaini ihsana ay ahsinu ilayhima ihsana. Dan tatkala atau manakala Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan manusia untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di situ pula Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya, perintah untuk mentaati kedua orang tua ya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya beribadahlah pada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ahsinu ilaihima ihsana, berbuat baiklah kepada mereka, kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, maknanya kata beliau, ahsinu ilaihima ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang ihsan, yang baik. Wa qala azza sya'nu, berkata, berfirman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana seorang ibu mengandung anaknya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, dan hamil dan sampai menyapi ya, masanya 30 bulan ya. 30 bulan. Maka Syekh Zaid rahimahullah menjelaskan, fal maqsudu ayyuhal qari' al muhib lil fa'idati waz zakhr ad dunyawi wal ukhrawi, i'lam anna al birra bil walidaini min a'zamil a'mali allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah 'azza wa jalla, wabil akhassi al um lima laha min al huquqi idza kana 'ala qaidil hayah. Maksud dalam ayat dan penjelasan sebelumnya, wahai pembaca yang senang dengan faedah, menyukai mendapatkan faedah dan bekal untuk dunia dan akhiratnya, ketahuilah, kata beliau, bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling besar, termasuk amalan yang paling besar yang mendekatkan diri, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka seorang hamba melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus berbakti kepada ibu ya. Dikarenakan ibu memiliki banyak hak jika kedua orang tua masih hidup ya. Jika kedua orang tua masih hidup, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ahsin ilaihima bil qawli wal fi'li. Ketika mereka masih hidup, maka berbuat baiklah dengan perkataan dan perbuatan, selama itu bukan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, fi maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan, walaupun itu orang tua, tidak ada, tidak boleh kita mentaati kalau diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah ya. Adapun hal-hal yang mubah, hal-hal yang disenangi ya, yang tidak melanggar syariat, maka lakukan ya, selama itu bisa membuat kedua orang tua bahagia ya. Wa idza kana ba'dal wafati fa inna min birril walidaini silatul aqaribi ilal walidaini wal ihsanu ilaihima wad du'a'u lahumu bisifatin da'imah. Adapun jika kedua orang tua telah meninggal, telah wafat, maka bentuk berbakti kepada mereka dengan menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat mereka, kerabat kedua orang tua, dan berbuat baik kepada kerabat tersebut. serta mendoakan kedua orang tua dengan doa yang dengan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk berbakti kepada kedua orang tua jika mereka telah meninggal, kata beliau, wasadaqatu anhuma indal imkan wa ada'ul haji wal umrati anhuma bihasbi qudratil waladi min zakarin aw unsa wa ikramu shadiqihima, ya. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua jika mereka telah meninggal dengan bersedekah, ya, atas nama kedua orang tua, ya, diniatkan untuk kedua orang tua jika kita mampu, ya, dan menunaikan haji umrah untuk mereka, ya, jika mereka belum pernah berhaji atau berumrah sesuai dengan kemampuan anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, serta memuliakan teman orang tua kita. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua jika mereka telah meninggal. Wa haqqan aqul innaka in fa'alta dzalika faqad qumta bi huquqi walidayk. Maka kata Syekh Zaid rahimahullah, maka aku katakan suatu kebenaran bahwa jika engkau melakukan perbuatan atau bentuk bakti kepada kedua orang tua, maka engkau telah menunaikan hak kedua orang tua. Wa ardhaita rabbak, dan engkau telah membuat ridha Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kasabta ajran jazilan yamnahukallahu iyyahu fid dunyaka wa barzakhika wa ukhrak. Dan engkau akan memperoleh pahala yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada orang tua di dunia, barzakh, alam barzakh, dan di akhirat nanti. Wal aks, dan sebaliknya, bil aks, wal jazau indallahi min jinsil amal. Sebaliknya, ya, jika seorang durhaka kepada kedua orang tua, ya, maka kata beliau, al jaza indallahi min jinsil amal, ya. Jika seorang membuat murka kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, sebagaimana asar yang telah kita baca bersama pada pertemuan sebelumnya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari manusia, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, begitu dermawan kepada hamba-hambanya, ya, di mana sebagaimana dalam hadis sahih, ya, satu amalan dilipat gandakan, ya, wal hasanatu bi asyri amsalha, ya, ila sab'i mi'ati dhifin, ya, satu kebaikan dilipat gandakan, ya, sampai 10, 700, bahkan sebagian amal-amal soleh yang lainnya dibalas oleh Allah, ya, tanpa batas, ya, sesuai dengan kehendak Allah, ya, seperti amal kesabaran, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanyalah orang-orang yang bersabar yang diberi pahala tanpa hisab. Dan amalan puasa, ya, fa innahu li, karena Allah berkata puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, ya, dan aku akan membalas, ya. Maka para ulama menyebutkan begitu ruginya seorang hamba yang memiliki Rabb yang sangat dermawan, ya, yang melipat gandakan kebaikan, tapi ketika di akhirat dia tidak memiliki kebaikan yang banyak, ya, yang menunjukkan bahwa begitu banyaknya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, waliyazubillah. Ikhwati fillah hafizakumullah, kita lanjutkan satu hadis, bab lainil kalam liwalidai, bab berikutnya, bab melemah lembutkan perkataan terhadap kedua orang tua. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Ismail bin Ibrahim, qala hadatsana Ziyad bin Mikhraq, qala hadatsani Taisalah bin Mayyas, qala kuntu ma'an najadati fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Fadzakartu dzalika li Ibni Umar qala ma hiya? Qultu kadza wa kadza. Qal laisat hadhihi minal kabair hunna tis'un al isyraku billah wa qatlu nasmatin wal firaru minal zahfi wa qadhful muhsana wa aklur riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa buka'ul walidaini minal uquq. Qala li ibn Umar atafraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Qultu i wallah. Qala ahayyun waliduk? Qultu indi ummi. Qala fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannata ma ijtanabtal kabair. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya, sanad hadis ini, di mana Taisalatu Ibnu Mayyas berkata, kuntu ma'an najadat, aku bersama najadat. Disebutkan dalam Qamus Mukhtar Siha, najadah ini adalah firqah ya, bulisiyah, syari'atut tanakul, mujahazah bi ajahizati laslikiyah, taqumu bi ighasatin nas bi aqsa sur'atin mumkinah. Ya, najadat ini satu kelompok ya, pasukan ya, satu pasukan khusus ya, dalam peperangan ya, memiliki tugas khusus di mana Taisalah sedang bersama mereka ya, pasukan khusus ini. Maka beliau berkata, fa asabtu dzunuban, aku melakukan dosa-dosa yang aku kira itu adalah dosa besar. Maka aku sebutkan dosa itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar bertanya, "Mahi, apa dosa-dosa itu?" Qultu kadza wa kadza, dosanya ini yang disebutkan oleh Taisalah ya, perincian dosa yang dia lakukan ya. Maka Ibnu Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kabair." Dosa-dosa ini bukan dosa-dosa besar ya. Hunnatisun, dosa-dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qatlu nasmah, membunuh manusia. Wal firar, yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dari medan peperangan. Yang keempat, waqadful muhsanah, mengqadhaf, menuduh al muhsanah, wanita yang muslimah ya, yang baligh, dia baligh, muhsanah itu pengertiannya yang dia Islam, berakal, merdeka, afifah, suci, ya, tidak pernah melakukan zina dan baligh. Ini muhsanah ya. Berikutnya, wa aklu riba, termasuk dosa besar makan riba. Berikutnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, berbuat zalim di masjid. Walladhi yastaskhir, orang yang memperolok-olok orang lain ya, mencela orang lain. Wa buka alwalidaini minal uquq, dan yang terakhir dosa besar adalah membuat kedua orang tua menangis ya. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan ini dosa besar, kata Ibnu Umar. Qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata padaku, kata Taisalah, atafraqun nar, apakah engkau takut pada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan suka kalau engkau masuk surga. Qultu i wallah, kata Taisalah, iya demi Allah. Maka Ibnu Umar berkata, ahayun waliduk, apakah masih hidup orang tuamu? Maka Toisalah berkata, indi ummi, ya, aku masih memiliki ibu yang masih hidup. Qala, berkata Ibnu Umar, fawallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, seandainya engkau melembah lembutkan kalam, ucapan terhadap kepada kedua orang tua, kepada ibu di sini, kepada ibu, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberi ibumu makan, la tadkhulannal jannata ma ijtanabtal kaba'ir, pasti kamu akan masuk surga jika engkau menghindari dosa-dosa besar. Ya. Maka Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskannya, singkat penjelasan beliau pada hadis ini, di mana beliau rahimahullah berkata, hadzal asaru fihi fatwa ahli al-ilmi wal hikmati wal hilm. Asar ini terdapat di dalamnya fatwa seorang alim yang memiliki hikmah dan kelembutan. Wa annahum la yuqannituna an-nasa min rahmatillah, di mana mereka para ulama tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah. Ya, di sini disebutkan, ya, di mana Toisalah merasa melakukan banyak dosa, maka para ulama, ya, di antara Ibnu Umar, sahabi yang mulia, tidak membuat putus asa Toisalah untuk bertaubat pada Allah. Ya, beginilah para ulama, tidak membuat putus asa para manusia, tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah. Dan mereka para ulama, wa yu'allimuna anna afdhalal a'mali allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah 'azza wa jall min huquqil khalqi birrul walidaini. Dan para ulama mengajarkan bahwa amal yang paling afdal, yang mendekatkan diri, yang dengannya seorang amal mendekatkan diri kepada Allah dalam hak manusia, ya, dalam yang berkenaan dengan hak makhluk manusia, amalan itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama menjelaskan bahwa amalan yang terbesar, yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Alladzi yatajalla fi it'amihim at-ta'ama 'indal hajah wa fi lainil kalami, yang tampak, ya, yang berbentuk bentuk berbakti kepada orang tua, di sini disebutkan oleh Ibnu Umar bentuknya dengan memberi makan mereka, memberi kedua orang tua makan ketika mereka membutuhkan, wa fi lainil kalam, dan melembutkan kalam ucapan ketika berbicara kepada kedua orang tua, wa fil muwasati wa qadha'il hajat, dan menyenangkan, menghibur mereka, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kedua orang tua. Ini bentuk bakti kepada kedua orang tua, dengan memberi makan jika mereka perlu, tidak mampu, menambah-lembutkan perkataan, menghibur mereka, menyenangkan mereka, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan ke orang tua. Wal haqiqah anna al-walida la yukallifu awladahu sawa akanu dhukuran am inatha. Pada hakikatnya orang tua itu tidak akan membebani anak-anaknya. Pada hakikatnya orang tua itu tidak akan membebani anak-anaknya, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Ma yashuqu alaihim wa yu'annituhum. Tidak akan pernah mereka, kedua orang tua itu, menyusahkan anak-anaknya. Bal rubbama yar'afu bihim akthar min ra'fatihim bi anfusihim kama hiya tabi'atul insan al-bashari. Bahkan terkadang orang tua itu menunjukkan belas kasihannya, ya, kasih sayangnya akthar min ra'fatihim bi anfusihim, dibandingkan belas kasihan, kasih sayang untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih sayang, lebih menunjukkan belas kasih kepada anaknya dibandingkan untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri, ya. Tidak pada orang tua. Orang tua lebih mementingkan anaknya, ya. Terkadang mereka rela tidak makan untuk anaknya. Ini bentuk kasih sayang kepada orang tua, yang mereka rela mendahulukan kepentingan anaknya dibanding pribadinya. Bal tabi'atu hatta al-hayawan. Bahkan tabiatnya pada hewan, fa innal hayawan yarfaqu biwaladihi kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Bahkan tabiat hewan pun, di mana hewan dia lemah lembut, ya, bergaul, melakukan sikap yang lemah lembut kepada anaknya. Ini ada pada hewan, ya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan ila ahli al-ardi yatarahamuna biha hatta innad daba latarfa'u hafiraha khasyata an tata'a waladaha. Allah memiliki 100 rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, satu rahmat. Di mana dengan satu rahmat itu makhluk saling menyayangi. Ya, makhluk Allah di dunia ini saling menyayangi. Sampai, ya, hewan-hewan, ya, mereka, hewan-hewan mengangkat kakinya. Latarfa'u hafiraha khasyata an tata'a waladaha. Hewan akan mengangkat kakinya, ya, karena takut menginjak anaknya. Ini bentuk rahmatnya. Sayang seorang orang tua pada anaknya. Dan ini terdapat pada hewan-hewan, ya. Bukan hanya pada manusia, ya. Wa hadhihi min ar-rahmah. Dan ini termasuk rahmat, ya, yang ada pada hewan. Fa kaifa bil insan, dan bagaimana dengan seorang manusia, allazi a'tahu Allah al-aqla wa a'tahu al-qalba wa a'tahu min al-fahmi ma lam yakun li ghairihi min al-makhluqat fa huwa azkahum aqlan wa asqaluhum hamla. Bagaimana dengan seorang manusia, ya? Kalau hewan seperti itu, bagaimana dengan manusia yang Allah berikan akal, qalbu, dan pemahaman yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya, ya, dari hewan dan lainnya. Maka manusia memiliki akal yang paling bersih dan memiliki beban yang paling berat, ya, dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wal khulasa li hadzal haditsi tatajalla fi ma yali. Maka kesimpulan untuk hadis ini tampak pada poin-poin berikut. Yang pertama, masyru'iyatus su'al an masailil ilmi, disyariatkan untuk bertanya dalam permasalahan-permasalahan ilmu. Wala yajuzu an yus'ala anha illa al-'alim. Tidak boleh bertanya dalam masalah ilmu, tidak boleh ditanya kecuali para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ahli ilmu, ulama, jika kalian tidak mengetahui. Adapun dalam ayat yang lain yang kita ketahui bersama, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini ketika wahyu masih turun, ya. Adapun setelah syariat Allah telah sempurna, ya, maka boleh kita untuk menanyakan apa saja yang kita butuhkan dalam masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ilmu, ya, yang kita butuhkan, ya. Sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Poin yang kedua, wujubul khaufi minaz dzunub allati yatarattab 'alaiha al-'uqubatul 'ajilatu wal 'ajilah. Wajibnya untuk takut pada dosa-dosa yang mengakibatkan mendapat hukuman di dunia dan akhirat, ya, yang disegerakan di dunia dan hukuman yang didapatkan di akhirat. Maka kita harus, kata beliau, wajib untuk takut. Wa anna minha kabair, dan di antara dosa itu ada yang dikatakan dosa besar. Wa minha shagair muhaqqarat, dan di antara dosa itu ada yang dosa kecil. Ma'al bayani annal kabaira zatu khatar azimin fayajibul hazru minal wuqu'i fiha. Dan dijelaskan bahwa dosa-dosa besar itu memiliki bahaya yang besar, yang wajib kita takut terjatuh pada dosanya, dosa itu. Poin ketiga, wujubul bir bil walidain wa khususan al um, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus kepada ibu. Lima laha min azimil huquq, dikarenakan ibu memiliki hak yang besar. Wala yuhdamu haqqul walid bihal, tapi bukan maksud ya menyebutkan hak ya orang seorang ibu itu lebih besar ya, tanpa mengurangi hak seorang ayah ya. Seorang ayah memiliki hak yang besar pula ya, yang tidak boleh kita abaikan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hadis sebelumnya ya, di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan bab khusus, bab birrul ab ya. Ya, sehingga orang bapak itu memiliki hak yang besar pula ya, tapi kedudukannya di bawah hak seorang ibu ya. Poin terakhir, bayanu anna birrul walidaini minal asbabil azima lidukhulil jannah. Terdapat penjelasan dalam hadis tadi bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk sebab yang besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya. Maka telah selesai penjelasan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Atas kekurangan ana mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Tafadhalu.